وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? Ya. 306. المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu taala, sunat dan adab ibadah korban. Minggu lepas kita dengar tentang syarat sah korban dan kewajipannya. Sekarang sunat dan adab-adab ibadah kurban. Yang pertama, bila masuk 10 Zulhijjah dan dia yakni seorang berazam untuk berkorban, maka sunat baginya tidak menghilangkan bulu dan kukunya. Oleh itu dia hendaklah menjaga kedua-duanya, bulu dan kuku, dengan baik. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhahhiya falyumsik an sya'rihi wa adhafirih." Apabila kamu lihat anak bulan Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu ingin melakukan ibadah korban, maka hendaklah dia menyimpan bulu dan kukunya. Sunat yang pertama, orang yang berazam nak masuk korban, sunat dak guting kuku, dak potong misai janggut dan rambut. Bukan niat, sebab ada orang pertikai, dia kata. Macam mana kita nak niat sebelum dekat masa nak semelih, sedangkan Nabi SAW kata siapa yang berniat nak korban 10 hari itu, 1 bulan dak kerak kuku dah. Itu maknanya niat, dia kata, sebelum 1 hari bulan. Bukan niat berazam. Nah, niat lain. Inilah binatang korbanku kerana Allah Ta'ala. Itu niat. Nah, setelah kita milik lembu. Ini tak milik lagi. Tak beli lagi. Piti tak ambil lagi di bank. Cuma berazam. Nak kiranya 2 hari belum raya. Dia ambil duit nak pergi beli. 2 hari lepas tu hari raya semelih. Nah. Jadi berazam lain. Maknanya kuat cita-cita, memang kita nak masuk korban, tak ada arah. Maka kalau adalah azam lagu tu, maka masuk 1 Zulhijjah. Nabi kata falyumsik, diterjemah sini hendaklah menyimpan bulu dan kuku. Makna yumsik ni tahan daripada potong kerak. Nah. Maknanya sunat dak kerak kuku. Sampailah lebah binatang korban kita. Dan kalau langgar kau patah ni, makruh saja. Kerana sunat lawannya makruh. Neh, tak dosa. Jadi boleh pahala suku. Pahala korban suku, pahala kita tak potong kuku, tak guting rambut. Jadi kadang-kadang kita tak dah masalah ni. Korban tu ramai lah masuk. Neh, tapi tang nasok nak raya tu, orang lek ni. Duk pergi guting rambut. Mana pula guting rambut raya. Nah, dah kan Nabi kata falyumsik, hendaklah dia tahan ni, jangan berguting rambut dan kuku, misal janggut. Yang kedua, disunatkan kepada orang yang berkorban menyembelih binatang korbannya sendiri. Sekiranya dia tidak boleh melakukannya kerana uzur atau lain-lain, maka dia hendaklah hadir bersama menyaksikan penyembelihan yang dilakukan. Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa Nabi SAW telah bersabda kepada Siti Fatimah radhiyallahu anhuma, kumi ila udhatik fashhadiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yughfaru laki ma salafa min dhunubik. Qalat ya Rasulullah, hadza lana ahli albayti khassah aw lana walil muslimin amma. Qala bal lana walil muslimin amma. Bangunlah Nabi kata kepada Siti Fatimah, anak dia yang nak masuk korban, kepada korbanmu. Maknanya gilah, masa orang nyembelih gi, dan saksikanlah ia. Nah, kerana sesungguhnya dengan tertitis titisan darah yang pertama, maka akan diampunkan dosamu yang terdahulu. Siti Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, ini adalah untuk kita ahli bait. Kita ni hak ni kata sunat tengok dan ampun dosa nitik darah lembu ni untuk anak-beranak Nabi saja, atau untuk kita dan orang Islam seluruhnya ke umat Islam lain dapat kot istimewa ni, nitik darah lembu sembelih dapat keampunan? Nabi SAW menjawab, bahkan untuk kita, yakni keluarga kita, dan untuk orang Islam seluruhnya. Jadi bukan ini khususiah untuk keluarga Nabi. Kita dapat keampunan. Dan kalau tak pergi tengok, tak pergi tengok dapat juga keampunan. Bukan maknanya bila kita tak pergi tengok, nitik darah tak dapat keampunan. Tak, dapat. Cuma titik darah tu saat yang begitu berkat, maka saugianya kalau tak ada hal, kita pergi hadir di pada masa yang begitu berkat, itu masa kita dapat keampunan daripada Allah dengan kita tengok sendiri. Itu maksud dia. Jadi kalau kita boleh sembelih, kita sunat sembelih sendiri. Kalau sakit lain, kita boleh sembelih. Sehat tubuh badan, boleh sembelih. Sunat sembelih sendiri. Kerana Nabi SAW sembelih sendiri. Jadi orang yang sembelih sendiri dapat satu lagi tambahan fadilat, iaitu ittiba'u sunnah, mengikut satu sunnah, iaitu Nabi sembelih sendiri. Dan orang yang tak sembelih sendiri makruh? Tak makruh kau ni. Walaupun dia tu orang lelaki, tapi dia tak pandai sembelih. Tak payah sembelih. Tak pandai. Atau pandai sembelih tetapi tak boleh nak hadir. Itu lain. Atau boleh hadir tapi uzur. Dia memang pandai sembelih tapi kena angin. Kena angin dah lembu gagah. Tak sembelih gua ni. Lainlah lembu kena angin. Atau orang perempuan yang bila dia nak sembelih, dia kena duduk di antara laki-laki ajnabi. Itu tak boleh. Tak boleh. Melainkan kalau orang perempuan belaka, orang puan belaka yang sembelih, yang tukar pegang kaki, pegang tanduk, teri ekor, puan belaka. Puteri belaka. Maka makruh, kata setengah ulama, orang perempuan yang sembelih. Walau bagaimanapun sah, boleh makan, halal. Tak sah bimbang. Kerana bukan disyaratkan jantina pada tukang sembelih. Syarat dua saja, putuh hulkum dan putuh mereh, orak pernafasan dan orak makanan. Salah orang mafah, salah orang makan. Haji Mak, serung tak sembelih nombor? Ada orang serung sembelih nombor. Tengok darah tu lah. Tengok darah. Bukan kata dia takut, dia berani nak pergi tengok juga. Mana beraninya tu. Tapi boleh tengok, dia jadi lemah semangat. Jadi gelap mata. Darah tak pun molek. Tak? Orang yang nakut lain, nakut lari teruk. Lama tengok. Nak ni berani, pergi. Tapi pergi tengok sekejap ya darah. Duduk selalu. Tak kata apa. Mana bangun, tak bangun, makan. Masa tu segar. Macam orang melanggar dah. Ada orang tak boleh tengok darah. Tak boleh nak salah ke dia. Apa tak kita pergi marah pun. Tak boleh tengok dia. Kita marah lah ke dia. Kan dia gini gitu. Dia tengok jadi gelap mata. Rengah dia pulak. Geboh. Susah pulak. Geboh dua orang jadi tiga. Ada orang dia paksakan diri dia gi juga, gi juga, rebah juga. Dia gitu. Pasal tak boleh tengok darah. Ketiga sunat bagi hakim, yakni pemerintah orang Islam atau pemimpin mereka berkorban menggunakan harta baitul mal bagi pihak orang-orang Islam. Sungguhnya diriwayatkan daripada Muslim, Nabi SAW telah berkorban seekor kibas. Nabi korban sembelih seekor kibas. Kibas ni biri-biri besar. Dan baginda mengucapkan semasa sembelih dengan nama Allah, "Ya Allah, terimalah daripada Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad." Baginda menyembelih di tempat semayang di mana orang ramai berkumpul untuk semayang. Dan baginda menyembelih binatang tersebut dengan tangan baginda sendiri. Imam Bukhari meriwayatkan pula dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi SAW menyembelih binatang korban di tempat didirikan semayang. Bukan tempat sujud. Jadi dekat dengan tempat semayang. Maknanya dekat surau, dekat masjid. Dekat surau, dekat masjid, akbar. Ini juga mengikut sunnah. Bukan naik atas masjid lembu. Jadi mengikut jenis binatang kibas yang paling akbar kerana Nabi sembelih kibas. Ada Nabi sembelih unta. Tapi Nabi wakil ke orang. Nabi beli unta, Nabi wakil kepada sahabat suruh uruh. Tapi hak kibas Nabi sembelih diri mau. Jadi mengikut jenis binatang kibas paling akbar. Kalau tilik kepada daging banyak, unta paling akbar. Kerana ramai orang boleh makan. Dan sunat baca bismillah. Tak baca bismillah pun sah sembelih. Sunat saja. Pandangan jumhur ulama sunat. Bismillah paling kurang. Afdal bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka wa ilaika. Ini daripadamu dan balik kepadamu. Yang ini rezeki daripada Allah kita boleh korban dan kita nak bila menjadi pahala balik kepada Allah Subhanahu taala disimpan di sisi Allah. Lain pada korban pun sunat juga bismillah sembelih. Hanya mak sembelih ayam, sembelih burung. Bukan binatang korban. Dah kali hak jenis dak sembelih, sunat juga bismillah. Pasal benda yang harus semua sunat bismillah. Tak perlu Nabi kata satu-satu benda sampai banyak sangat benda yang harus. Tapi bila Nabi sebut dengan khusus pada satu-satu keadaan, maka perkara itu menjadi sunat muakkad. Hak umum Nabi tak sebut. Tak, sembelih hayang, sembelih binatang biasa Nabi. Tapi hak korban Nabi sebut, maka jadilah sunat muakkad. Dia siang ikan, sembelih tak? Ini bismillah, bismillah juga. Sembelih binatang ni perintah yang khusus dia panggil. Siang ikan yang tak ada nas, perintah yang khusus, yang am dia panggil. Nabi sebut dalam hadis yang masyhur, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Apa-apa pekerjaan yang tak salah pada sisi agama, kita start tidak dengan bismillah. Ini tak mula dengan bismillah, kurang berkat. Maka siang ikan kali nak goreng harus pada agama. Kita tak mula dengan bismillah masa pegang pisah tu, kurang keberkatan. Binatang ikan ni sunat sembelih juga jimat. Sunat sembelih. Jikalau binatang ikan ni besar. Kalau kecil tak sunat sembelih. Ikan besar sunat sembelih. Sebab payuh mati. Dia ngai, nak ngai ikan sendiri. Boleh ikan suji 180 kilo. Panjang 6 kaki. 2 jam tak mampu lagi. Nyaknya duduk atas dek mutu. Panasan. Kelik, kelik, kelik. Sunat sembelih. Dah so cari orang merih lah. Lagi cari tak ada orang. Okay, mana ada tekok tak? Ikan ada tekok saya pagi hilang. Dia ada tekok. Lain tak ada tekok. Iaitu kerak ekor. Semula ikan besar kerak ekor. Cepat mati. Kemudian sembahyang tarawih. Semayang terawih disyariatkan khusus pada bulan Ramadan dan sunat didirikan secara berjemaah serta sah jika didirikan secara individu. Tarawih. Zaman Nabi disebut Qiyamul Ramadan atau sunat Ramadan. Zaman kemudian dikenal dengan nama Tarawih. Nah. Ha. Nama je bulan 6. Benda tula saja. Nah. Benda tula. Jadi bulan Ramadan sajalah masanya. Bulan lain tak ada tarawih. Witir sepanjang tahun. Afdal berjemaah dan sah jika didirikan secara individu. Dinamakan demikian kerana mereka yang mendirikannya berehat selepas tiap 4 rakaat. Dinamakan juga dengan qiyam Ramadan. Iaitu semayang atau qiyam mana bangun Ramadan. Ini semayang menghidupkan Ramadan atau ihya Ramadan dia juga. Atau sunat Ramadan. Jadi pada zaman Nabi, Nabi SAW tengok mula-mulanya buat seorang-seorang. Kemudian baru buat berjemaah. Nah, ha, jadi akhbarnya berjemaah. Kalau kita tak dang, kita shift kerja habis pukul 12 malam, semayang terawih seorang di rumah. Boleh semayang, tak ada apa-apa. Nah, jangan tinggal gitu je. Apa dah? Tak dang, ambil balik pukul 12 tak dang terawih. Ambil pukul 12 tak dang. 5:30 subuh baru habis terawih kan. Nah, ha, dia tutup dak gerak. Dah kerja dah kita dak gerak letih. Dah semayang duduk. Terawih boleh duduk. Letih. Dak letih boleh duduk. Dan ni petah lagi letih. Tak. Tak boleh semayang duduk ke awal. Semayang seorang rumah, duduk. Duduk pun jadi tak gok-gok pasal banyak kerja. Ngakak tu ngakak ni jadi memang letih tu lah. Dia belah tertang. Duduk ngiring. Macam orang buang mayat dalam dalam kubur. Duduk gitu, tak gok sangat. Tertang pun tak gok. Tertang tak gok-gok pakai kambuh tu. Tak boleh dah duduk tertang. Apa pun dia tertang tak gok juga. Tak apa berat benda kita ni. Agama ni rengang dah beri. Nah. Ha. Ia mempunyai 20 rakaat pada setiap malam Ramadan. Didirikan setiap 2 rakaat dengan satu salam. Waktunya di antara semayang isyak dan semayang subuh dan sebelum semayang witir. Jadi rakaat semayang terawih tak ada. Disebut dengan jelas oleh Nabi SAW mana-mana hadis yang sahih. Tak ada pun. Nabi kata semayang terawih mesti kena buat 20. Semayang terawih kena buat 8. Tak ada sebut kata. Neh? Ha. Sebab itulah berlaku khilaf di kalangan ulama. Di tiap-tiap Nabi tak sebut dengan jelas, dia akan berlaku khilaf. Nah, kalau hak Nabi sebut jelas, tak ada mazhab tak tu. Neh? Kerana jelas dah sebut. Neh? Jadi tak perlu pada ijtihad. Neh? Ha. Jadi, kena faham masalah rakaat ni. Rakaat terawih, masalah khilafiyah. Nah. Jika didirikan 4 rakaat sekaligus dengan satu salam, tidak sah kerana bertentangan dengan apa yang syariatkan. Dia 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam. 4 rakaat dinamakan 1 terawih. Oleh itu, ketika berniat, mestilah ditentukan 2 rakaat semayang terawih atau qiyam Ramadan dan tidak sah jika dengan niat semayang sunat mutlak. Maknanya, kita kena ta'yin dah. Innamalikul imri imanawa, hanya sahaja dapat bagi seseorang itu apa yang telah ditentukan. Jadi kita dalam niat semayang itu kita nak kerjakan solat terawih, jadilah solat terawih. Kerana fakat takbir gitu saja, semayang mana nak jadi ni? Nak semayang witir ke, semayang istikharah ke, hajat ke, terawih ke, ba'diyah ke? Dalil disyariatkan Imam Bukhari dan Muslim dan lain meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa dia berkata Nabi SAW pernah bersabda, man qama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah akan diampunkan oleh Allah segala dosanya yang telah lalu. Hak ni memang sahih. Tapi Nabi tak tetapkan rakaat tarawih. Ne? Cuma Nabi kata man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan sunat Ramadan ni, qiyam Ramadan ni, imana wahtisaba ghufira lahuma taqaddama min dzambihi, maka orang ini dapat keampunan dosa yang telah lalu. Ma taqaddama, hak lepas-lepas dah. Hak lepas-lepas dah kita bimbang. Hak akan datang belum tentu. Nah, ha, mungkin kita tak lakukan dosa, mungkin buat dosa. Tapi hak lepas memang tetap dah buat dah. Hak itu kita yakin dah. Nah, ha, 2-3 kelas orang. Itu kita nak dapat keampunan. Tapi syaratnya 2 sahaja. Bukan semata-mata hadis semayang Ramadan. bukan semata-mata semayang 20, semayang 8. Tapi dua syarat Nabi kata, imana wahtisabah. Yang pertama, imana, keimanan. Wahtisabah, mengharapkan balas redha Allah. Ha, dua syarat. Kerana kita beriman, bukan kerana orang suruh, bukan kerana ro'i korang. Solat-solat ni kerana iman. Maka tiap-tiap benda kita buat biarlah atas dasar dua ni, keimanan dan keredaan Allah. Nah, mari ngaji. Kerana apa mari dah? Suruh mari ingat, malah dengar belah-belah mari. Tak boleh, kerana keimanan kita. Tak, kita beriman kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul menganjurkan kita mencari ilmu agama. Ha? Sah. Yang kedua, wahtisabah, mengharap keredaan. Termasuk kita nakkan balasan yang baik di akhirat nanti yang Allah sediakan bagi kita. Tak apa juga. Tak syirik lagu tu. Neh? Niat nak syurga, niat nak bidadari, tak apa. Kerana itu adalah janji Allah. Orang yang mengharapkan janji Allah tak syirik. Dan yang kata syirik, di sisi ilmu tasawuf dipanggil. Nah, dalam makam tasawuf dikira syirik. Syirik bukan syirik hak mana kita faham. Makna syirik dalam makam tasawuf ini, makna rendah sangat martabat kita. Yang tak syirik dalam makam tasawuf, semata-mata kerana zat Allah sahaja. Tak mau surga, tak mau bidadari, tak mau nikmat, tak mau apa. Nak Allah Ta'ala. Itu makam tasawuf. Jangan capur. Ini syariat. Nah, maka kalau kita harapkan apa yang dijanjikan oleh Allah, banyak keampunan, nah, rezeki yang baik, balasan syurga, maka dikira ikhlas juga di sisi agama. Kerana perkara itu adalah janji-janji Allah. Manusia ini Allah larang duduk tuntut janji manusia. Yang disuruh kita tuntut apa yang dijanjikan oleh Allah. Beriman. Batu terawih ni solat sunat je. Keimanan kepada 6 rukun iman tu yang paling penting. Dah kali tak beriman dengan Allah, ataupun beriman dengan Allah tapi tidak beriman dengan kitab Allah, jadi apa guna terawih? Orang kata ni hukum ni dalam Quran. Dalam Quran pun dulu apa tu? Saya mau terawih. Terawih semayang terawih kan? Tahu dah dia kena beriman kan? Dah beriman. Dah hukum dalam Quran. Tak beriman? Aku beriman. Dah lewat dah udut. Dah lewat tu. Jadi bolak sekali. Nah. Lepas tu belajar. Biar jelas molek. Betul kemah molek. Dan kita beriman. Tak terawih tak apa. Tapi kalau terawih kan? 40 ribu ka'at pun tapi dah tak beriman dengan satu saja huruf dalam Quran yang ijma ulama rosak iman. Tak usah kata satu hukum, satu huruf je. Bukan satu ayat, bukan satu kalimah, bukan satu surah, bukan satu Quran, satu huruf saja. Nah, orang yang menafikan huruf B je tak ada se pada bismillah. Asal 19 tinggal 18 huruf. Pak lain dia beriman belaka. Hukumnya kufur. Dan kalau tak nak huduk, huduk hak apa, bukan huruf. Nah, kita baca Quran mula dengan huruf nun, nun. Satu huruf eh. Dia nafi huruf tu. Dia nak wal qalam selalu. Jadi kafir. Padahal nun tak ada cerita apa. Allahu a'lamu bimuradihi, kata ulama. Allah lebih mengetahui dengan maknanya. Tapi satu hukum. Macam hudud, Allah kata tilka hududullah, ini hudud milik Allah. Nampak? Tilka mubtada hududullah, mubtada dengan khabar, khabar jumlah, panggil jumlah ismiyah kalau jinam. Nah, diidafakkan mudah pada mudah fi'ilah itu litamlik hududullah, mana hudud milkun lillahi ta'ala, hudud milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ginafi. Nah, jeng cari roti lah, banyak aset. Hak wajib Tuhan tak terima dah semayang 5 waktu. Kalau tolak satu daripada rukun iman. Nah, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan lafaz hadis oleh Muslim daripada Aisyah. Kita berhenti kat tu ya, kerana banyak soalan. Ada pengumuman lagi? Tak ada. Untuk iman kabur diri. pergi saya kabur. Eh? Ni tulis ni. Kenapa nak kabur? Tak ingat tak? Ada makan tak? Ada. Saya seorang. Makan ramai. Okey, makan ramai. Baik, kita tengok soalan. Soalan yang pertama. Kakak ipar saya bila nak semayang akan baca 6 hingga 7 kali niat. Masalahnya setiap kali niat badannya akan bongkok sehinggalah hampir kepada rokok. Adakah sah solat itu? Contoh gambar, dia buat gambar orang. Satu kali niat badan akan turun bongkok. Yang benar dari Bukit Depu. Ni mazhab mana pula ni niat pakai wakok ni. Jadi mula-mula pergi betul kakak ipar dia duk amat. Niat dulu. Soli fadal maghribi salasa raka'atin. Wakok sikit. Tak mayang lagi. Soli fadal maghribi salasa raka'atin. Wakok sikit. Siapa 7 kali jadi wakok tu. Lepas tu gua ni cerita pula ni lepas ni. Dia tak kabur. Lepas tu salam. Pergi gua ni. Kalau niat begitu, ni hukumnya tidak sah. Bid'ah. Nah. Bid'ah niat tak ada kena-mengena daripada ulama mana pun tak ada sebut. Neh, banyak sangat ni dipanggil ilmu nukil nak pelik pada orang. Tak usah pelik lah, ikut orang ramai lah. Nak pelik lah, dia pelik. Man syazza syazza finnar. Barang siapa yang pelik, maka pelik dia seorang maksudnya tu. Gitu lah jawapan. Malaikat dia ni orang waswah. Nak, 6-7 kali tu kan ni jenis memang tabiat waswah. Jadi ni tua dah, kakak Ipolin 130. Jadi bila niat kali tak jadi, kau bokok tu lain. Hal ni sengelih tunduk padang. Ini ada orang sesat. Dan bukan gini saja, ada yang duduk pijak dulu diri tepat sujud. Kejam mata bayang Kaabah, gostan, soli fadal maghribi. Ini juga banyak ajaran. Semua karuk belaka. Solu kama ra'aitu muni usalli. Nah, solatlah kamu sebagaimana aku solat. Nabi tak buat kerja lagu ni. Nah. Usalli tu pun sekali sudahlah. Tak apalah pasal khilaf ulama. Ijtihad daripada ulama untuk membantu hati mengingatkan bagi niat. Lebih pada tu jadi bida'ah. Takut bida'ah dalalah. Nak. Ni jadi amalan. Jadi amalan gitu. Kita tu tengok gua ni dia ni bila nak semayang diri dulu tepat sujud, lepas terunduh. Dia kata memang tunggu dia kata wajib. Kejar mata bayang Kaabah. Kena nampak Kaabah. Akak takbir. Ini lebih pada hak ulama tak jadi. Nah, batulah ambil daripada ulama muktabah. Hak kilah tak apa dah, tapi pandangan ulama muktabah tak apa ni. Walaupun dak mazhab Syafi'i pun nampak, tapi pandangan ulama muktabah. Nah, tak ada hal lagi mustahid. Ni tak ada ni kena bokok. Siapa rokok habis dah selesai tujuh barulah takbir tu. Allahu akbar. Ha ni karuk. Neh. Ha. Tinggallah amalan lagu tu, nasihat kepada dia. Apakah hukum berbogel ketika berada di dalam tandas atau bilik yang tidak ada orang lain untuk melihat kita? Kita mana mu seorang? Neh. Asal bogel ramah juga mu seorang je ni tanya. Melihat saya kan lagi. Neh. Ni jawab tak mau dah boleh, tak ada masalah. Nah, dalam kitab I'anatut Talibin ada sebut. Nah, bila tak ada orang, hukumnya makruh kita berbogel, melainkan ada hajat. Di antara hajat ni ditabarukkan ni panah hangat badan, nak panah sangat muka pipah pun tak jadi apa, lenyang. Nah, ada tujuan panah sangat. Nah, tak ada orang dalam rumah. Nah, tak ada orang, kita seorang je, tak apa. Nah, dia gitu. Tapi kucing molek itu. lama masuk orang nak cek api dan tengok. Mana pula ayah haji ni. Nah. Macam orang minyak ni. Nah. Sekali-sekala dalam tandas dibolehkan. Nah, pasal kita tutup itu. Hukuman kepada perogol di akhirat macam mana keadaannya? Kerana berlaku kepada bekas tunang saya, Allah siang, tunang dia kena rogol, hingga melahirkan anak, hancur habis harapan kami sekeluarga. Ini berlaku sebab pinangan laki-laki itu ditolak, iaitu kaki pil kuda. Keluarganya tidak mampu buat apa-apa lagi, keluarganya miskin, tak ada duit nak bayar mana-mana peguam. Perempuan ini bagai nak gila. Dengan saya sekali jadi gitu, mak saya tak terima dia lagi. Allah ni. Ha, ni counseling ni nak jawab gua ni. Neh, dia hari nak cerita akhirat lagi. Dia ni tunang, tapi ada perempuan orang lelaki lain ni tak. Tunang dia ni tak ambuh. Dah, nak ke dia juga. Jadi hak tak ambuh tadi, pergi kuda. Dia minta dak puan ni, puan keluarga dak setuju. Neh, pasal puan keluarga puan dak main pergi kuda. Dak boleh, dak setuju kan? Hak ni pula masuk minang setuju. Hak ni jahat. Ni rogo. Nah, bila rogo, tak mau mak keluarga puan ni lelaki kata san nikah. Dia dak salah pun nak buh. Nah, jadi putus. Ha, hak puan macam nak gila. Dia tak gila lagi, boleh tanya lagi. Nah. Memang sekarang ni berlaku gitulah. Kalau dulu rogolnya memang dahsyat lah. Tak berhenti kereta kedor, puang, erek, pekuk muka lagu ni, kak muluk. Tak, ha, tu zaman dulu le ni jauh. Le ni kecek di dalam je. Kadang-kadang dari pihak budak puang tu sendiri. Tak, ha? Budak puang tu sendiri. Kecek jalan ajak makan suka sangat. Nah, jalan akhirnya laki masuk setan ogoh. Tambuh ni juga. Nah, ha, dah masuk atu memang ni. Kira cah ogoh. Wepuk. Asal dia sendiri yang nak keluar jalan. Nah, ha, jadi kena jagalah budak puang ni. Nah, ha, kena jaga molek. Budak sekolah ogoh ni. Pakaian sekolah uniform, baju putih seluar hijau, 5-6 orang duk rogol budak puan, duk sekolah tak tunjuk dalam internet gambar hidup lah, video klip. Nak hebat lah ni, hebat neh. Ha, macam-macam tak dalam tandas sekolah, set dalam tandas sekolah budak sekolah. Nak, ha, budak mak tak bakal jadi cikgu, macam-macam resen zaman dia dah ni neh. Guru tuition liwat murid. Nah, guru apa benda ni, ikrok ni wakrok anak murid dia. Faham tak? Jadi tak pelik. Jadi nak tanya dia di akhirat nanti gitulah. Memang azab sungguh. Kalau zina sama suka, sama suka tu azab dah. Nah, tapi kalau makna paksa orang zina, yang paling azab. Nah, zina dengan sama suka tu Allah letak kemaluan, letak ular dalam kemaluan. Ular Tuhan letak dalam kemaluan orang yang berzina. Dia kira kita tengok hospital orang dah nak kucing mesti cocok buah ayah ni jangan dia rodok ayah sumbat dalam tu salah kucing dia rodok ayah hak pelabuhan mana orang kira ikan ada so gitu menolong ayah haji. Nah, dan itu Tuhan ubah hula. Kemaluan so rumah. Buk dalam hadis. Orang zina boleh kena. Jadi kalau kita tengok batu besar zina. Padang masyarakat. Besar rumah. Dalam kemaluan tu dengan ular kali nampak. Sang spera. Nah, kerana binatang kala jeki hak Tuhan buh dalam ni daripada api, nyala. Neh. Dah kala hak gogor kan, bayang. Nah. Kemaluan dia akan dipotong dengan besi guting daripada api neraka, bila putus dia pun bergeluli bati sakit. Nah, kemudian disambung balik tumbik hak baru pula, guting pula, guling pula. Duk main gitu saja ribu tahun. Nah. Ini balasan. Balasan dunia dah setimpal. Soalan seterusnya. Seorang wanita bersalam dengan seorang laki-laki di depan orang dalam 10 orang. Tapi dalam hati tak mbuh salam. Sebab tak mbuh bagi malu, terpaksa saya holurkan tangan. Apa hukumnya ustaz? Ini orang puan salam dengan orang lelaki. Mana salam ni? Salam tangan lah. Nah, jabat. Musafahah dia panggil. Berjabat. Jabat salam. Dia tahu haram. Tetapi dah dia kena malu mati dah orang Allah. Allah tak. Nak. Nak jaga hati orang. Apa hukumnya? Hukumnya tetap haram. Tetap haram. Yang boleh kita jamah laki-laki, jamah perempuan bukan mahram, ialah pada keadaan darurah. Malu mata tak panggil darurah. Darurah ni berobat menyelamatkan nyawa. Nak berhentikan darah. Boleh situ. Nak. Orang puan patut diulur. Kita pun maknanya gigit betih dia tu. Isyak. Nak. Kan orang isyak kan? Nak bekas gigit ular. Orang gigit. Cara dia kita gigit. Biar luka kat tu. Besar sikit. Kemudian isyak. Gigit biar pecah. Nampak? Bila patut tu lah gigit. Jangan gigit gening atau putih gitu. Gigit kat kena patut tu biar pecah. Patut isyak. Isyak jangan telang. Telang balik awal kita. Ha, isyak maknanya kehek. Isyak kehek. Ha, tu guana tu. Bukan kata setuh isyak tu. Keting awet. Tak apa. Patut dulu. Tak. Ha, tu lain. Dan ni cuma setakat malu mata. Hukumnya tetap haram. Dan tu dia orang olok. Dia orang olok pun. Dan kalau benda lain boleh. Patah. Nak. Dah guana uwi pegang peha dia. Dah dia olok. Tak nak. Nak pegang peha aku uwi peha. Dah boleh. Dah orang olok kena uwi lah. Tak boleh. Hukum tetap hukum. Nak. Ha, dia darurah saja boleh. Hukumnya tetap haram. Walaupun besar lagu mana pun. Nak. Tengok Presiden Iran tu. Tak salam. Nak. Jumpa dengan menteri-menteri. Dengan pemasyuri raja daripada Europe. Pemasyuri Belgium. Oh, raja kan? Nak. So, pada Opsu. Belgium. Nak. Ha. Tak salah. Maknanya pemimpin menjadi tauladan. Dah kita kan pemimpin. Pemimpin sanggup. Dalam majlis yang penuh dengan apa benda pemberita. Hak live ada. Hak ambil gambar ada. Nah. Video ada. Penonton lagi. Nah. Majlis asmi. Tak salah. Nah. Kerana jaga hukum. Allah dulu. Nak jaga. Manusia nombor dua. Nah. Ha, gitu. Haram tetap haram. Adakah boleh memakai baju yang mempunyai lambang seperti ini? Dia loki. Kerana lambang tersebut hampir menyerupai lambang Nazir. Nazir mana pula ni? Ni, dia loki. Neh. Kan Nazir gini ni. Ni lambang Jepun. Kelak kereta Jepun ni. Nah. Baik, kalau hampir menyerupai taklah haram, makruh saja, syubhah kali ni. Tapi kalau benda yang menyerupai itu lain. Nah, dia kata lambang Nazir, Nazir sekolah tu, Nazi, neh, Nazi lambang parti, satu parti di Jerman. Nah, pimpinan Adolf Hitler. Nah, sekarang dia lagi. Jahatlah Nazi, neh. Tapi jahat lagi pada Nazi Amerika. Jahat lagi. Nazi dia bunuh orang Yahudi. Orang Yahudi. Dia anti-Yahudi. Nah. Amerika anti-Islam. Nah. Jadi kalau lambang Nazi itu memang haram pakai. Pertubuhan. Satu pertubuhan yang bukan haram dengan sebab orang putih marah. Tapi memang haram lah. syiar bangsa lain, persatuan yang terlibat bukan dengan kena-mengena dengan orang Islam, tak boleh bakar lah. Nah. Maka dalilah mereka lebih lagi haram daripada lambang Nazi tu. Nah, kerana mencerminkan satu angkatan tentera yang paling jahat sekarang ini, nah, yang paling banyak bunuh umat Islam. Jadi lambang Nazi haram, dera mereka lagi haram. Nah, jangan pakai dada dera mereka. Nah. Ha. Banyak kita tak sedar ni dia lagu ni. Pakai baju Liverpool, kasbuk duk dada. Nah. Ha. Nah, kasbuk tu syarikat Arab daripada Denmark. Nah, haram kita jadi iklan promosi percuma. Beli baju kena bayar dah. 250. Adidas Liverpool originalnya. Nah, satu kita promok pula kasbuk tu, suruh orang minum. Tiap-tiap kali kita pakai dapat dosa besar. Kerana bersebahak dengan perkara yang kena laknat. Nah. Ha, jangan. Kena perhati tak di baju. Dan di belakang baju dan depan kadang-kadang budak-budak hok jenis tak tahu sikit bahasa orang putih, pakai beli baju bandel. Beli baju bandel tak ada masalah, tapi jaga sikit tulisan. Nah. Ha, kadang-kadang persatuan gay. Belakang dia tak reti nak baca. Tak, persatuan gay, persatuan kelab, lesbian. Playboy tu haram pakai. Playboy. Neh? Neh? Baju ada tulis Playboy. Walaupun comel, tapi ada logo Playboy. Playboy ni satu syarikat. Dulu dia tak buat baju. Dia hasil daripada filem lucah je dia buat. Neh? Filem lucah. Laku. Filem lucah berleseng. Kelab Playboy. Nah, jadi dikembang perniagaan buat baju. Ah, ada baju lambang pala arinak tu, ada dua telinga tu, haram pakai. Nah, kerana syarikat itu syarikat yang haram perniagaannya. Nah, kadang dia bubuh di kereta belakang, cek Playboy duduk protong Playboy. Nampak nampak gua ni. Nah, jadi tolong nasihat lah, tak mau dengar nampak gua ni, tolong kabur. Nah, nak disiak tak boleh kereta orang. Jadi nak tapang, nak hias kereta tak ada salah. Nak, banyak benda lagi yang tak salah. Pada buah Playboy itu baik buah nafis teh. Nak, benda tak salah pun berayung. Nak, tak salah kata. Sebab pun buah nafis teh, tak haram. Nak, tak apa. Nak, Playboy haram. Kadang-kadang dia buah gambar orang duk kecing dekat minyak. Mana kecing lah minyak tu lah. Nah, tolongnya pergi di share, buka, punya keting di Bangla lah. Nah. Jadi katung sangat lah. Nah, jangan maknanya nampak jadi komar sepanah sangat. Nah, pagi tadi kita pergi atau anak di Kolibah. Balik tu orang nak masuk hijab. Nah, ada budak, ada seorang perempuan, orang kaki tangan kerajaan. Saya nak cepat masuk pejabat. Dia naik kereta Gen 2. Dah? Gen 2. Saya lupa dah. Dia punya stiker belakang tu www. Allah Rabbi, lupa. Dah? Tapi website tu website lucah. Sekarang ni banyak dijual di kedai-kedai stiker. Website tu dia banyak pop up dalam, kalau kita pergi banyak search internet, dia panggil pop up. Dia duduk depan gambar negak keletang nyabung. Nampak? Saya lupa nama tu. Dah? Lama web dicok. Kita potong tengok. Loh, siang. Umur 30 angkat 40. Ha. Dia tak sedar orang ni. Comel lah stiker tu. Urut sengit sikit. Nampak? Lama web lucok. Yang berdaftar dengan Amerika Syarikat. Nah, besar dia pun. Atas belakang. Siang dia. Baik buah je nama tu. Nah. Jadi makna dia kabar aku ni minat sangat filem lucah tengok. Apa aku tepek dia kereta aku. Jadi kesian. Sebab tu benda ni kita perlukan pengetahuan. Tak? Hustler.com. Dah? Hustler ni Australia punya website lucah. Dia daftar di Amerika. WWA. Dia kabar lagi pergi research pula. Dia kira ni kaki-kaki ni. Kita lah orang boleh buat macam. Dah? Dia gitu. Dah? Hustler. Dosa. Memalukan. Habis anak beranak malu. Bawa tok nyang pergi hospital, parking depan hospital. Nak lucah.com. Apa benda ni? Nak. Asal pengetahuan kurang. Nah. Saya terjaga daripada tidur pada pukul 6 pagi untuk sembahyang subuh, molek dah. Dan pada masa itu saya terasa sangat mengantuk pula. Budak dah. Kemudian saya tertidur semula hingga pukul 8 pagi. Saya terjaga semula hingga saya meninggalkan solat subuh. Soalan saya, adakah saya perlu segera menunaikan solat subuh walaupun pada jam 8 pagi atau saya perlu mengqadakannya? Baik. Pertama, kita nak tahu benda makna tunai, benda makna qada. Tunai iaitu mengerjakan solat di dalam waktu, sekalipun sempat satu rakaat. Maknanya kalau kita semayang dam satu rakaat, umpamanya semayang asar, masuk rakaat yang kedua orang bang maghrib, dia panggil tunai. Tunai ni sekurang-kurang dam satu rakaat dalam waktu. Nah, tapi kalau di luar waktu dah, dia panggil qada. Jadi bila dia ni dah bangun pukul 8 pagi, wajib juga qada pada ketika itu juga, kerana meninggalkan semayang subuh tanpa uzur. Yang kata boleh ambakkan sedikit, pergi makan dulu nasi goreng pagi, bahan nasi dagang dulu, mandi-mandi, balik ikut 10:30 baru qada. Hak tu kerana tertidur daripada semalam. Nampak? Tidur daripada malam pukul 10, pukul 11, terlajak sampai pukul 8. Hak tu wajib qada. Tapi ala sabilit tarahi, boleh lambat sikit kerana uzur. Faham? Eh? Jadi boleh mandi dulu, keluar minum air dulu, kat pergi balik qada boleh. Hak ni dak bangun kunam dah dalam waktu subuh. Faham? Gi tidur balik. Tidur balik tu larat, maknanya berdosa. Sini haram, maka wajib qada dengan segera. Nah. Ha, jadi memang pukul 8 ni lah. Dan tak usah tanya pukul 8, kalau kita berkejut tidur matahari tengah keluar pun, masa tu juga dibenarkan qada. Neh. Ha. Yang tak boleh matahari tengah keluar, kita sengaja tunggu masa tu untuk kita kerjakan semayang, baru tak boleh. Adakah ibu bapa yang membiarkan anak perempuan digendong oleh laki-laki bukan mahram dikira fasik? Adakah orang fasik dapat masuk syurga? Baik. Sekarang ni memang kita tengoklah, tak boleh nak nafi. Memang jadi kebiasaan dan tidak lagi pelik kalau jatang tina bergendong tanpa hubungan nikah yang sah. Mu gendong aku, aku gendong mu. Nak boyfriend ke friend, nak mak rempik gendong, gendong minah rempik. Nah. Ha. Hak gendong hak puang sama puang, macam-macam hal lah. Maka tiap-tiap ibu bapa dia akan, dia wajib menjaga anak dia daripada perkara-perkara yang haram dan dosa. Bukan saja wajib suruh buat benda yang wajib, wajib juga larang benda yang haram. Ulama-ulama mengkiaskan ibu bapa yang membenarkan orang laki-laki jantan mari ambil anak perempuan dia sesuka hati sebagai dayus, walaupun asal makna dayus yang membiarkan anaknya melakukan zina. Tapi mukaddimatu zina juga ulama kias sebagai dayuh juga. Maka ibu bapa yang macam ini redha anaknya buat maksiat di depan mata, haram masuk syurga. Jalannya dengan taubat. Nah, orang yang biarkan anaknya buat dosa besar, dia mendapat nama fasik. Memang fasik. Fasik ni al-khariju min ta'atillah, orang yang tak mau taat pada perintah Allah. Perintah Allah supaya melarang anaknya berbuat dosa. Dia tak mau larang, dibiarkan. Anak ni diambil oleh orang. Ambil dengan motor, ambil dengan kereta, laku sangat anak aku ni. Maka bapak fasik lah. Kalau haji-haji fasik, kalau ustaz, ustaz fasik. Kalau cikgu, cikgu fasik. Kalau esku, esku fasik. Nak. Jadi nak dapat syurga dengan keampunan daripada Allah. Dah suruh bimbang. Nak. Jalan kembali itu sejata terbuka. Betul balik. Nah, dah boleh benar anak kita. Nak nak gendong nikah. Tunang haram tunang. Dia kata boleh keluar dengan tunang? Boleh. Ada hal-hal yang tak dapat tidak. Nah, nak pergi bajuk tu nak bawa tunang. Nak pergi ukur kasut nak bawa ngata, boleh. Tapi bawa mahram yang dewasa. Bawa ayah perempuan tu. Nak, bawa ayah perempuan. Kalau dengan motosikal takkan nak bola raga ayah dia. Ini kereta. Hak puan duduk belakang, dia duduk depan dengan ayah bagi pihak perempuan. Ha, boleh. Ada tujuan. Nak. Apapun seorang lelaki yang mengambil seorang perempuan yang lebih tua daripada dia sebagai kakak angkat, tak ada masalah. Muda, tua pun. Tapi kena patuhi perintah syarak. Kakak akak, adik akak, kakak akak, adik akak. Dada bagi akak tu be. Dia main gitu. Nah, dia tak boleh duduk serumah, tak boleh bersentuhan. Macam perempuan ajnabi. Cuma kita anggap kakak akak kita. Nah, kerana sangat rapat hubungan dengan keluarga, tak macam orang lain. Nah, itu saja kakak akak, adik akak, anak akak yang dibenarkan dalam Islam. Jangan tukar nama ayah dia. Tentang kakak akak ni, kita bubing ayah kita tu. Haram. Tentang kakak akak, tak boleh pergi makan sama. Air segelas, dua seterah. Payung se, mu cerok, aku cerok. Mu cerok, aku cerok. Kaki duduk gahal labu putih. Nah, apa ni? Kakak akak. Okey, beres. Dan mu mana duduk nyerak ke ni? Adik akak bawah. Adik akak. Dan ni mana pula peluk? Dia pernah akak. Jadi sebut akak, tak ada benda yang halal. Yang halal, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Haji Mak? Ya. Jawab. gitu pandas lah lu jawab. Nah, cerah lah di mata. Memang. Dah dia. Kelak sama hidup. Dan boleh 10 minit ke dah? Banyak gini. Biasanya kita mendengar akan azab kubur apabila seorang itu ditanam di dalam kubur. Tapi bagaimanakah sekiranya seorang itu tidak ditanam seperti ditelan binatang, mati tidak ditanam atau lain-lain? Adakah dia dikenakan juga azab kubur sedangkan dia tidak berada di dalam kubur? Dia kata orang yang kita dengar kena azab kubur ni orang yang mati tanam kubur. Dan kalau ada tanam kubur, telan di binatang, bahan rimah umpamanya. Tak? Bahan di rimah. 4 hari lepas di Amerika, di zoo. Nah, rimah hak zoo terlepas. Nyebahan orang tengok. Mampu seko. Dah bahan dia tu. Nah, licin je telan. Nah, tu. Dah guana tu. Tak ada kubur lah. Kalau rimah zu maknanya boleh belah perut. Dan kalau rimah hutang. Nak? Rimah hutang. Rimah hutang, rimah belang. Nah, rimah belang. Rimah bandar ni panggil rimah hadari. Tak ada lah. Awak lari habis dah. Rimah ambil separuh. Singa ambil separuh. Agaknya pula. Dah hilang. Jatuh kapal terbang. Nak? Bakar pesawat pun tak jumpa. Kalau jumpa pesawat, orang tak jumpa. Bahan liu pula. Nak? Dah kena azab. Jawabnya, kita pergi makna kubur tu benda apa? Kubur-kubur, azab kubur, azab kubur. Ni bukan kubur siang jangan ni. Alam barzah. Kubur kita nampak ni, alam syahadah. Alam dunia. Nah, bila kita letakkan mayat, bila mayat itu mati, dia mesti ada pada alam barzah. Mana perpindahan daripada alam syahadah, alam dunia, kepada alam barzah. Tidak kait dengan tanang. Tanang ni syariat. Hak zahir, hak nampak kelih. Alam dunia. Ambil mayat, bola lubang, gali. Tanang. Tanang. Kita pergi tengok mayat, puk, cok, ruk. Itu alam dunia. Alam barzah kena pukul. Kena azab. Dapat nikmat. Nah, kita pergi gali, tak nampak pun kena azab. Kubur kistim ni kali. Nah, tak nampak azab. Dia agak Cina terus. Hak mati kapi. Tak nampak azab. Nampak kecuk gitu. Emangnya. Kena azab. Dah dua ni. Alam barzah. Nah, cuma setengah dikatakan sebagai alam kubur. Maksud alam kubur, alam barzah. Bila kita berisalah, assalamualaikum ya alal kubur, maknanya penghuni alam barzah. Ulama kata. Nah, bukan dalam kubur tu. Cuma kita pergi pada tempat jasadnya ditanam, maka dia berhubung dengan roh yang berada pada alam barzah. Nah, Dia lagu mana gitu? Dadah nak fikir ngakak. Berimang sudah. Nah. Jadi walaupun meletup acul lebur, dah jumpa mayat, daging jadi debu. Eh, bakar, beranyuk di Sungai Mekong, nah. Hukumnya dia akan berada di alam barzah bila akan datang malaikat, malaikat azab dan nikmat dan sebagainya. Nah, sama sahaja. Kita pergi kali tak jumpa, jumpa alam dunia. Nah, walaupun tengah kena azab, kita tak perasan, tak ada rasa apa. Yang dengar, Allah Ta'ala beri dengar. Contoh, Nabi SAW, Nabi dengar. Sahabat tak dengar. Masa Nabi kata dua orang pun ni kelubur kena azab, sahabat tak dengar benar. Nabi dengar kena azab. Pasal sahabat, dia dengar, ho'alam syahadah. Senyap, itu dia banyak. Nabi Tuhan buka hijab. Sampai kepada pendengaran ke alam barzah. Ha, tu. Jadi kalau maknanya tak ada kubur, tak kena azab, sedap lah. Nah, wasiat lah. Maknanya hak pala-pala pengak, hak kaki, laruh-laruh, hak kaki rombok masjid pun semua. Kalau aku mati, ingat tu, jangan tanam. Jangan tanam, jeng aku. Nah, mubakar aku pun semua, peranyu lauk. Nah, sedap kamu, amal gitu. Baik, soalan seterusnya, apakah hukumnya seorang lelaki berkahwin dengan perempuan yang hasil daripada anak luar nikah bersama dengan mak perempuan tersebut yang disetubuhi tanpa nikah? Mak dan anak luar nikah sekaligus. Sebab ada ustaz mengatakan anak yang hasil luar nikah boleh dikahwini oleh ayah sebab tidak ada nasab keturunan. Maknanya mula-mula kahwin dengan mak kemudian kahwin dengan anak luar nikah selepas dikenakan hukuman hudud sebat 80 kali. Kok mana pulak dia ni? Apa hukumnya seorang laki-laki kahwin dengan perempuan yang hasil daripada anak luar nikah bersama dengan mak perempuan tersebut yang disetubuhi tanpa nikah? Ha. Laki-laki ni dia berzina dengan seorang perempuan. Neh, zina. Bila berzina ngandung, pregnant. Beranak anak luar nikah puang. Hak tukang zina mak ni dia kahwin dengan anak ni. Nampak? Ha, dia kahwin dengan anak. Neh. Boleh ke tak? Sebab dia kata boleh kahwin. Ha? Ayah pun zina tu boleh berkahwin dengan anak. Tak? Benda ni tak ada nas. Dalam ayat Quran, dalam hadis. Tak? Ha? Dalam ayat Quran, dalam hadis. Memang berlaku khilaf di kalangan pendapat ulama, ulama-ulama, yakni anak yang lahir daripada hasil hubungan tanpa nikah. Setengah ulama berkata boleh berkahwin dengan laki-laki yang berzina dengan mak itu. Memang ada pendapat ulama. Nah, kerana anak luar nikah ini tidak dikira sebagai anak bagi laki-laki tersebut. Yang haram ni nikah dengan ayah. Neh, dia berkahwin dengan mak, lepas tu nak nikah dengan anak pula. Tak boleh lah. Neh. Tapi diwati dengan jalan haram, maka walaupun benih dia, doktor kata memang DNA pun benih dia, dia syarak tetaplah sebagai anak haram. Dan dia tidak diiktiraf oleh agama sebagai bapa. Tak itirah. Hatu ijma' ulama' tak itirah. Yang berlaku khilaf boleh nikah ke tak? Ha, situ khilaf. Ulama' sepakat berlaku, bapa ni bukan bapa bagi anak. Bapa zina dia panggil. Walaupun benih dia, dia zina dengan mak boleh anak. Anak ni bukan anak dia, bapa lelaki ni bukan bapa dia. Hatu sepakat ulama'. Yang khilaf setengah ulama' kata, bila bukan bapa, boleh nikah. Tapi kebanyakan ulama kata haram nikah juga kerana dikiaskan dengan wati sebuah. Kalau kita terwati seorang perempuan, maka anak dia hukum anak tiri kita. Ha, jimat. Nah, jimat pergi makan puluk di Kuala Lumpur. Nah, numpang duduk rumah. Daralah. Nah. Nah. Ha, jadi jimat petisang malam tu pergi jimat bini tuan rumah. Salah. Dah baru tidur, baru dua sekali dua masuk bilik. Umur besar. Ingat bilik bini haji mak dah. Salah ni buat takdir kata. Nah, salah. Nah. Ha. Hak bini tuan rumah pun bukan ingat ke Haji Mak, ingat abang ye. Pan rupa Haji Mak. Dipanggil wati subah. Dak berdosa, kalau memang sama-sama dak sudah salah sungguh. Neh, anak dia tu. Nah, anak tiga Haji Mak. Nah, dak lin nikah dengan anak dia. Pasal mak Haji Mak wati dah. Faham ni? Ha ni gitu kok. Cuma hak ni hak kata boleh ni boleh walaupun lelaki ni tidur dengan si tubuh mak dia tapi atas jalan haram. Adapun syubhah dak haram menyebabkan jadi anak tiri. Tapi bila rogoh orang puang tu biar anak bukan anak tiri. Atas pendapat inilah maka dia kata maka ayah progo ni boleh kahwin dengan anak kerana tidak ada nasab. Nasab yang tidak dikira pada syarak. Dak, ha, situ khilaf ni. Ha, jadi jangan pelik. Ada orang kata nazar tak jadi jika tidak ada orang dengar lapasnya betulkah kenyataan ini. Jadi nazar walaupun kita bercakap dia syarat berlapas. Dalam hati tak jadi nazar dia kena berlapas. Tak syarat ada saksi dia sama dengan talak sama dengan rojok. Talak secara diri, talak jatuh isteri di rumah. Secara diri dia cakap atas balarin dengan papa bagi wansal. Ha, kata JKK. Ayah dia. Dia kata aku cerai lah isteri aku jatuh kat rumah serah diri rojak kita kat dengan bira sungai aku rojak kamu semula hey, leha jadi suami jadi isteri aku jadi selalu ada yang syarat kena orang dengar macam ijab kabur syarat kena dengar sekurang-kurang dia orang saksi ha, ni tak syarat nah. Adakah dikira melakukan solat sunat dan ibadat lain seperti mengaji berzikir dan lain sebagai ibadah malam hari kerana ada orang kata semua ini tidak menjadi ibadah pada malam hari kecuali bila sudah tidur dan bangun dari tidur pada waktu malam untuk menunaikan ibadah. Adakah ibadah ini sia-sia? Jawabnya kena faham baik apa jua amalan yang kita buat nak kerana Allah subhanahu wa ta'ala akhir itulah ibadah namanya sama ada ibadah khususiah seperti sembahyang, zikir, belajar agama, selawat dan sebagainya atau ibadah yang umumiah seperti bekerja cari makan untuk makan anak rezeki yang halal ibadah juga. Jadi kalau kita bangun kalau kita buat pada malam hari mengaji, telaah kitab, tengok hadis, baca kitab tafsir, tengok masalah agama, dengar kaset-kaset agama tengah waktu malam, jika ibadah ke? Semua tu adalah ibadah belaka, tak syarat sembahyang. Neh, patut orang kata kena tidur dulu, bukan waktu tahajud. Tahajud baru syarat tidur dulu sekejap bangun barulah solat tahajud. Syarat sah solat tahajud menurut pendapat mazhab Syafi'i dan ulama yang sepakat dengannya iaitu mestilah tidur dahulu pada waktu malam kemudian bangun dan mengerjakan solat maka dikatakan solat tahajud. Adapun kalau tidak tidur dipanggil qiyamul lail ibadah menghidupkan malam. Nah, qiyamul lail tak syarat tidur dulu. Tapi kalau kita nak tahajud, nak solat tahajud syarat tidur dulu. Jadi kalau dia tak tidur, dia balik malam kerja, tutup kedai aku 12 lah, mandi-mandi apa semua, mengaji Quran. Itu ibadah. Orang ni kata, jat dah diibadah, tak betul ni. Ibadah lah, ialah syarat tidur. Syarat tidur ni tahajud. Nah, dengan pelik. Jadi dia tak adakah sia-sia, tak sia-sia. Dapat pahala yang banyak. Dua keping ke dah. Banyak lagi kalau nak kira ni. Dua bersaudara masuk Islam, bolehkah abangnya yang masuk Islam itu juga jadi wali pernikahan adiknya itu? Yang kedua, ikan yang dibela di dalam sangkar keluar ke sungai kerana sangkarnya pecah. Boleh tak kita pancing ikan tersebut? Ha. Baik, soalan pertama, dua orang saudara masuk Islam, lepas tu adik dengan abang lah. Mungkin abang adik tu orang perempuan. Orang perempuan ni nak nikah dalam Islam, nak nikah. Nak. Jadi orang lelaki abang dalam Islam tu boleh jadi wali. Ya, boleh jadi wali. Tak ada orang salah lah. Kena dah tu. Nak. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya ubang. Nak. Laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, setengah mereka itu wali bagi setengahnya. Ha. Neh. Kena dah. Neh. Ha, mereka dia masuk seorang. Tak ada dah lain kapil belaka. Nah, ha, jadi walinya abang dia tu dah. Tak payah wali hakim. Abang masuk Islam juga kan? Nah. Ha, tak ada masalah ni. Batu ikan yang dibela dalam sangkar, dalam sarang pecah. Dia main biran sarang tapi luar kita boleh ngai tak sebelum tu. Neh, tepi lah sungai. Ha, ni banyak berlaku ni. Nah, itu memarang itu kau. Berpenuh orang pergi ngai kakak utih. Makan apa mau 2 3 ekor orang boleh. Sakar orang pecah. Nah, orang beli sakar pecah. Neh, bahan ni balok ke apa ke pecah sakar. Nah, tu be ikan luar. Dia main luar tu jadi bukan dalam sakar, tengah luar. Boleh tak? Jawabnya boleh. Dari segi harusnya harus. Nah, cuma ulama-ulama larang dari segi apa benda ni hubungan sesama manusia. Tak? Ha? Jadi boleh. Walaupun halal dalam sungai. Boleh jadi kita boleh ikan sungai. Boleh jadi ikan dia. Tak? Sebaik-baiknya dielokkan dulu pada ketika mula-mula pecah. Tak? Sehari dua pecah sungai lagi lah. Jadi nyaknya sakit hati tuan dia tengok. Tuan menengok tepi sungai. Waduh. Boleh pula seko. Mengu aku tu. Tak nak direbuk. Nak rebuk boleh jadi hak dia, boleh jadi hak orang. Melainkan dia tanda ikan dia kacik ke selinga pun nampak. Nah, hari tengok ada kacik aku ah lain. Nah, jadi jaga ukhuwah sama-sama beriman orang Islam. Nah, walaupun sakar tu pecah, hendaklah ulama pesan jauh dia jauh daripada sakar. Jangan bira sakar. Nah, berhati hati tuan. Sakar beribu-ribu dah. Nah, kita main pakar duduk main bira tu je nak ambil senang. Betul kita kata bukan hak dia. Nah, tapi masalah takut kena hak dia jadi subah. Dosor bang lah. Neh. Ha, kalau nak ngai dengan sakar juga ngai dalam sakar kita sendiri. Neh. Ha. Dan ngai hak sungguh hak bahasa dia payah ulih. Nah, menunggu 3 pagi tak satu lagi. Nah, ikan. Ha. Depan air sejuk siap cari batu ngai kok. Sakit rupok ni. Oh rasa lah ya itu kalau suang oh, ikan derah makan. Nak nak ngai ikan dia ni kakak utih lah ni pas hati kakak dia pernah kena upang. Nak kakak putih pandeng ngai kak merah upang ikan selayang. Nak orang kapung upang itis. Nak saya baca sekeping ni lah ada lebih kurang 12 pi minggu depan pula insyaAllah ini takhir ini ketam dia ketam kuih makan siap gitu. Benarkah cakap setengah orang tiap-tiap manusia ada 7 orang yang muka mereka serupa? Nak jawab gua ni dia kata benar tak orang kata tiap-tiap kita ni ada 7 orang lain pula muka serupa macam kita betul tak jimat? Tak je dengar cakap ni tiga je kau tengok eh? Ada orang muka serupa dengan kita 7 dalam dunia ni lah. Mungkin tak jumpa di Terengganu ni. Tak, macam Haji Mat. Lelek-lelek. Dia kata ada 7 orang. Mungkin jumpa di Vietnam seorang. Di Brazil seorang. Tak, seluruh dunia. Tuhan buat. Jawapannya tak mustahil. Tak mustahil. Tak, nak kata mustahil ni. Tak ada. Lep nak. Muka serupa boleh benda. Tak, Tuhan boleh buat. Tak, boleh buat. Tuhan boleh buat muka serupa. Neh, tak ada pelik. Orang yang tak ada boleh jadi ada. Neh. Boleh jadi. Boleh jadi tapi nas tak ada lah. Kita nak pekek nak tekeng orang tak guna kok. Neh, kalau dah cakap boleh lah. Boleh jadi. Kalau tak mustahil ada orang muka serupa. Tak. Kira ni je mak. Neh. Tak pelik. Jadi jawapannya tak mustahil. Kemungkinan saja. Nak kata wajib tak boleh. Tak, tak ada nas. Neh, kemungkinan sajalah ada orang muka serupa dengan kita. Neh, kita banyak jalanlah jumpa muka serupa. Nah, ada lain macam muka aku. Neh, mungkin gitulah. Mungkin ada sungguh, mungkin tidak. Tapi kita orang kata ada 2 orang ada serupa macam kita. Orang khabarlah kita tak jumpa lagi. Nah, yang pertama penyanyi Westlife. Yang kedua pelakon Titanic. Orang kata kita dah kata. Nah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.